Nah, kok disuruh kayak gini, nanti gimana? Kan katanya. Itu orang-orang yang ilmunya cerdas. Tapi kalau para ulama, ikhwan, mereka tuh pandangannya jauh ke depan. Barakallahu fikum. Mempertimbangkan al-masalih wal-mafasid. Mempertimbangkan segala sesuatunya ketika berbicara masalah keumatan. Betul di sana ya? Barakallahu fikum. Hada ulama. Kalau mau contoh, ulama-ulama kita yang telah melalui kita. Amsal Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Nuthaymin rahimahullahu taala, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Tamam wa asaluh. Dan semisal mereka itu barakallah. Ada di sana sekarang banyak dari kalangan para ulama, para masyayikh kibar yang semacam. Sehingga tolong, antum kacamatanya harus yang bagus, gitu ya. Nah, sehingga memandang itu jangan memandang casingnya. Barakallah. Tapi pandanglah bagaimana hakikat ini. Kan begitu ya. Kalau kita ini kan masya Allah ya, lihat, mancung-mancung hidungnya, rek. Ini orang-orang luar ini, jenggotnya masya Allah. Oh, kemudian menggunakan imamah, datang, taruh ngomongnya. Wah, ini siap. Sorry, tak pernah bahasa Indonesia ngomongnya. Lainnya orang Arab. Allah Ustaz. Banyak jatuh. Syekh besar, masyarakat. Luar biasa. Nah, itu kita orang ya. Allah Ustaz. Walah haula wa quwwata illa billah. Nah, sehingga anak kembar. Menjuluki seseorang sebagai alim atau ulama. Barakallah. Di kalangan para ulama kita yang terdahulu,